Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana pada hari ini kita berkumpul di Majlis Ta'lim Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hakki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdul Rahman dan juga putra beliau Al-Habib Ali dan para habaib, para asatidah, para kiai, para hadirin, hadirat yang hadir tengah-tengah kita semuanya ini diberikan keberkahan, diberikan afiat, kesehatan, panjang umur dan manfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi dibacakan kepada kita hal-hal yang berkenaan tentang bahasan yang berkenaan tentang nikah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah ditegaskan kepada kita sekalian, an-nikahu sunnatul anbiya wa syi'arul awliya wa jannatul adliya. Pernikahan itu adalah sunnah para nabi-nabi dan juga itu merupakan syiarnya para wali-wali dan itu pun juga merupakan pembenteng bagi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia. Dan Allah ta'ala adalah yang paling mengerti tentang segenap keperluan kita dan kebutuhan kita. Dan Allah ta'ala tahu bahwasanya manusia itu memiliki nafsu, memiliki syahwat, memiliki keinginan dan kemauan. Dan kita diatur oleh Allah ta'ala untuk mengalirkan keperluan kita, kebutuhan kita di jalan yang dihalalkan, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manakala itu kita lakukan sesuai dengan syariat Allah, maka sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah salah seorang kita dia tidur dengan istrinya terus dapat pahala dari hal itu? Maka Nabi kembali bertanya, balik bertanya, seandainya dia lakukan itu di tempat yang haram, dia curahkan syahwatnya di tempat yang haram, apakah dia dapat dosa? Dia bilang, iya dapat dosa. Nah begitu juga, tatkala dia letakkan pada yang halal, dia dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berikan jalan kepada kita sekalian melalui pernikahan yang sah. Allah ta'ala menghalalkan nikah, mengharamkan perzinahan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang telah mensunnahkan kepada kita perkara pernikahan itu. Nabi bersabda, an-nikahu min sunnati. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Salah satu dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa yang berpaling dari sunnahnya Nabi Muhammad, maka berarti dia bukan bagian dari kelompok dan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nabi bahkan memerintahkan, menikahlah. Kemudian juga jadikan tujuan nikah itu ingin punya keturunan untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Apa alasannya? Rasul mengatakan, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Sebab saya membanggakan kalian besok di hari kiamat. Nah, tapi keturunan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, apakah keturunan yang tidak dididik dengan didikan Islam yang benar? Keturunan yang dibanggakan oleh Rasulullah bukan pecandu narkoba. Keturunan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad bukan perempuan yang buka-bukaan aurat. Keturunan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah yang menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya, yang memang patut dibanggakan. Maka Rasul menyisipkan kepada kita untuk menjadikan salah satu niat pernikahan yang utama adalah menggembirakan Rasulullah, menimbulkan kebanggaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu jangkauan yang amat panjang sekali, membuat Rasulullah bangga. Besok kapan? Minggu depan, bulan depan, tahun depan, nanti di akhirat, membuat Rasulullah berbangga dengan kita besok di hari kiamat sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Karena saudara-saudara sekalian, Nabi menyatakan di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang sudah menikah, maka dia telah menyempurnakan, dia sudah menjaga setengah daripada nilai keagamaan, keislaman dan keimanan dia. Tinggal yang setengah lagi dia takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab agama itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan sumber segala hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah itu. dari kemaksiatan atau kemaksiatan, sumber dari kemaksiatan itu adalah intinya adalah daripada perzinahan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak tinggalkan untuk umatku itu suatu fitnah, ujian yang lebih berat bagi kaum laki-laki dari umatku ini melebihi ujian dari lawan jenisnya. Maka dengan dia menikah, maka dia telah terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karenanya saudara-saudara sekalian, orang dulu itu ketika mereka melaksanakan pernikahan, mereka pasang niat yang bagus. Itu Al-Imam Abdurrahman Masyhur, Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, sahibul fatawa, sahib Bughya Mustarsyidin, itu bagaimana beliau mengatakan bahwasanya orang dulu itu kalau dia datang, kalau dia udah mau menikah, datang kepada para ulama, datang kepada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, sahibul fatawa, datang ke situ, ngapain? Untuk membaca kitab yang berkenaan tentang niat pernikahan yang ditulis oleh Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Itu ada puluhan niat. Niat pernikahan ini. Dia baca, dia niatkan, dibimbing, dituntun niatnya oleh seorang ulama besar. Itu lebih dari 70 niat yang tercantumkan di situ. Itu orang dulu, dari awalnya, dari niatnya. Bagaimana dahulu? Para awliya wa salihin, di dalam pernikahan mereka itu, niat yang bagus. Kemudian juga dilaksanakan itu pernikahan dengan cara yang bagus. Enggak ada yang haram di dalam pernikahan tersebut. Ini jangan bilang, oh nikahkan sekali, cuma seumur hidup sekali. Jadi ya enggak apa-apalah kita bikin segala orkesan atau segala macam campur laki perempuan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru karena seumur hidup sekali, jangan dinodai. Jangan dipotorin dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hapus uang jutaan, ratusan juta. Jangan dihabiskan untuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalankan pernikahan sesuai syariat Nabi Muhammad, sesuai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin acara-acara yang mengandung unsur yang haram. Campur laki perempuan, layar tancap, joget-jogetan, perempuan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Waliyahubillahi min zalik. Nah ini harus kita bentengi. Atau orang kalau udah hampir nikahan, lupa aman Islamnya, lupa aman agamanya. Agama Islam dalam pernikahan cuma waktu ijab gobol doang. Habis dia ijab gobol, habis dia akad nikah, udah dia joget, udah kayak bukan muslim, bukan muslimah. Jauh dari agama Islam, jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dia rela campur laki-laki perempuan, auratnya terbuka, rambutnya kemana-mana, pakaiannya na'udzubillah, udah kayak di diskotik, udah kayak di bar. Begitu. Dan mereka saling berbangga dengan adat istiadat yang semacam ini. Padahal ini adalah adat jahannam, adat orang-orang neraka, adat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup sunahnya Nabi buat kita? Apakah cukup ajaran Nabi Muhammad buat kita sekalian? Kurang Rasulullah ngajarin kita. Lakukan ala kumpi Rasulillahi uswatun hasanah, teladan yang terbaik pada diri Nabi Muhammad. Terus kita lihat, ya Nabi miskin, susah, gak bisa bikin acara kayak kita. Kalau Nabi punya duit bakal bikin kayak kita. Enggak, bukan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun beliau itu menjauhi hal yang haram, menghimbau kepada umat untuk bebenah diri, menjauhi daripada hal yang haram. Dan terbukti daripada orang-orang yang melakukan hal tersebut dengan cara yang tidak baik-baik, itu kata Habib Alil Habib, ini kelihatannya ini orang zaman sekarang duitnya itu diambil dari cara yang tidak baik, sehingga keluarnya habisnya juga buat cara yang tidak baik juga, untuk bikin hal-hal yang tidak baik juga. Waliyahubillah jendali, itu membuktikan sumbernya dari sumber yang tidak baik. Karena saudara-saudara sekalian, ayo kita membenah diri, kita perbaiki diri kita, kita mulai dari sekarang. Jangan takut kok nanti diomongin orang, nanti orang pada kesel, nanti orang ngejelek-jelekin kita. Biarin kita jelek di mata orang, jangan kita jelek di matanya Allah. Biarin nama kita hancur di mata manusia gara-gara kita gak bikin pesta, campur lagi perempuan. Biarin, yang penting jangan nama kita jadi rusak di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang gak bisa nolong kita besok di hari kiamat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sahib syafaat. Terus kita punya muka bagaimana untuk menghadapi muka Nabi Muhammad? Kita punya muka untuk menghadap kepada Rasulullah. Setelah kita menghadap kepada Nabi Muhammad, sedangkan kaum wanita kita yang auratnya terbuka, acara kawinan kita bikin melanggar syariat Nabi Muhammad SAW, terus kita mengatasnamakan ini sunnah, ini ajaran Nabi lah. Nabi Muhammad mengajarkan kesucian dan adab dan tata krama, sopan santun dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Dan Allah Ta'ala letakkan keberkahan di dalam keluarga kita, anak istri kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shakiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.